Kita Mas, kita benerin dulu gitu loh ya. Ku patuhkan face. Kameng sini juga nyanyi dong. Oh sini juga, iya. Mana lagi ya?